So, insyaallah kita lanjutkan. Kita masuk pada masalah yang kedua, yaitu muftirat as-sa'im, pembatal-pembatal puasa. Dan telah kita ambil dua pembatal. Dari pembatal puasa, yang pertama adalah makan dan minum amdan, dengan sengaja. Maknanya, apabila seseorang melakukannya tanpa sengaja, maka diperbolehkan dan puasanya sahih. Kemudian yang kedua, al-jima. Jima dengan makna inzalul mani ikhtiyaron, mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik dengan mencium, memegang, atau istimna, yaitu zina dengan tangan, mengeluarkan air mani dengan tangan, baik laki-laki atau perempuan. Atau yang selain daripada itu yang menyebabkan keluarnya air mani dengan syahwat, ya, dengan batasan syahwat. Kalau tidak ada syahwat kemudian keluar air maninya karena sakit atau yang lainnya, penyebab-penyebab yang lainnya, maka hal ini tidak dianggap sebagai pembatal pembatal puasa. Toi. Kemudian pada pertemuan yang lalu pula telah kita sampaikan jima yang mengharuskan untuk kafarah itu yang bagaimana, yaitu bertemunya dua khitan, ya, laki-laki dan perempuan. Jima, maka hal tersebut diwajibkan untuk membayar denda. Ima puasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak, atau memberi makan 60 fakir. Ini kalau seandainya jima dengan makna thayyib yang hakiki, itu bertemunya dua khitan antara laki-laki dan perempuan. Jadi pengertian jima di sini ada dua ketentuan hukum. Jima dengan makna keluarnya air mani dengan sengaja tanpa bertemunya dua khitan laki-laki dengan perempuan, maka hanya membatalkan puasa dan hanya membayar hari yang dia tinggalkan. Tetapi kalau jima dengan makna iltiqa khitanain, bertemunya dua khitan laki-laki dan perempuan, maka di sini selain dia membayar hari yang dia tinggalkan, maka dia mendapatkan kafarah, denda. Kemudian yang berikutnya, qala rahimahullah, atsalitsu at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil mi'dati min ta'amin aw syarabin an tariqil fam amdan, yaitu mengeluarkan isi perut dari makanan atau minuman dari jalan mulut dengan sengaja. Maksudnya kalau tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa. Amma idza ghalabahu al-qai'u wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi fala yu'thiru fi siyamihi. Adapun apabila tidak sengaja, idza ghalabahu al-qai', maksudnya tidak sengaja keluarnya muntahan tadi keluar tanpa keinginannya, tanpa usaha darinya, maka tidak membekas pada puasanya, tidak memberikan arti apa-apa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu alqai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'am dan falyaqdi. Barang siapa yang keluar muntahan maka tidak ada qada. Dan barang siapa yang berusaha mengeluarkannya dengan usaha secara sengaja, maka hendaklah dia mengqada. Ini madhab beliau dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan sengaja atau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Baik, tidak membatalkan apa? Puasa. Sebagian mereka berdalil dengan apa? Man ta'ajjala syai'an qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu hukum, berbuat sesuatu untuk menginginkan suatu hukum segera, maka dia dihukumi dengan sebaliknya, tidak mendapatkan hukum tadi. Nah, seperti orang yang menginginkan harta warisan dari kedua orang tuanya dengan membunuh, menyegerakan ingin mendapatkan harta warisan dari orang tua dengan membunuh orang tuanya, maka bagaimana hukumannya? Dia tidak mendapatkan apa-apa dari warisan tersebut. Nah, demikian juga puasa. Kalau dia pengen berbuka dengan jalan biar cepat berbuka dengan mengeluarkan muntahan tadi, maka dia diikop dengan tidak membatalkan puasanya. Ini dua pendapat. Tapi sebagian dari ya para masyaikh yang ana belajar kepada mereka, sebagian tidak mengatakan batalnya al-qai, baik sengaja atau tidak disengaja. Al-muhim di sini qaul. Kalau muallif di sini mengatakan qai dengan sengaja, muntah dengan sengaja, hukumnya membatalkan puasanya. Ar-rabi'u al-hijamah. Yang keempat, hijamah, juga di sini ada khilaf. Yang rajih, la yubtilu shaum, tidak membatalkan shaim, orang yang berpuasa. Tetapi kalau dia ingin bermadhab dengan madhabnya muallif, dalam hal ini ringkasan dari kitab Syarah Mumti Syekh Ibnu Utsaimin, maka silakan. Wa hiya ikhrajud dami minal jildi dunal uruq. Al hijamah itu mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari urat. Fama tahtajama shaimu faqad afsada shaumahu. Aw faqad afsada shaumuhu. Maka barang siapa yang berhijamah dari orang yang berpuasa, maka telah rusak puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjum. Telah berbuka orang yang melakukan hijamah dan orang yang dibekam. Hijamah ini bekam. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Wa kadza yufsidu shaumul hajimi aidan. Demikian juga merusak puasanya orang yang melakukan. Illa idza hajamahu bi alatin munfasilatin. Kecuali apabila dia melakukan hijamah tadi dengan alat yang terpisah. Ya, seperti alat-alat yang sekarang ma'ruf di tengah-tengah kita. Nih, kalau zaman dulu hijamah dengan mulut. Ya, dengan tanduk. Disedot kemudian ditutup, langsung berhubungan. Nah, kalau sekarang alatnya munfasilah, ya, dengan terpisah. Walam yahtaju ila masiddam, tidak butuh untuk menghisap darah. Fa innahu wallahu a'lam la yaftur. Maka yang demikian itu Allahu a'lam tidak membatalkan. Jadi di sini madhab yang beliau pegang dalam masalah hijamah, bagi orang yang menghijam orang lain dibagi dua. Kalau hijamahnya masih alat-alat yang dahulu, dalam artian masih memakai manual, isdot, maka batal. Kenapa? Terkadang darah yang diambil tadi mungkin uapnya atau lain sebagainya masuk. Nah, kalau sekarang munfasilah, ya pakai seperti pompa, maka tidak membatalkan. Wa fi makna al-hijamah, dan juga yang serupa semakna dengan hijamah, dengan bekam. Apa itu? Ikhrajud dami bil fasad, mengeluarkan darah dengan fasad, syakul irq, dengan membelah urat. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i minhu, atau di apa namanya? Kalau kita donor darah biasanya dimasukkan dalam urat, set gitu, kemudian diambil darahnya. Itu semakna dengan hijamah. Kalau zaman dulu belum ada suntikan infus, kalau sekarang mudah, tinggal ditusukkan kemudian disedot, bisa. Itu juga membatalkan apa? Puasa. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i bihi, di mana dia mengeluarkan darah tadi sekedar untuk donor saja. Semakna dengan hijamah. Ini juga yang kita sebutkan tadi, fihi khilaf dari madhab para ulama tentang masalah hijamah dan yang semodelnya. Ini ada beberapa khilaf yang sebagian dari ucapan mereka, dan ini yang anda pegang, tidak membatalkan puasa. Taib. Adapun dalam hadis ini mahmul, ya, bisa memungkinkan dengan hijamah tadi akan membahayakan orang yang dihijamah, sehingga apa, setelah dibekam, ya, badannya mungkin panas atau mungkin pingsan atau mungkin lemas. Nah, itu maka mahmul untuk makna ini, dimungkinkan untuk makna ini, sehingga apa, dia harus berbuka. Kalau tidak maka akan yatadharrar, membahayakan diri. Kalau tidak maka tidak membatalkan apa, puasa. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kitab yang kecil yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu kalau tidak salah. Ala kulli hal, yang jelas seseorang berhati-hati dari menjaga ibadah saumnya. Amma khurujud dami bil jurh, adapun keluarnya darah karena sebab luka, terjatuh kemudian keluar darah, au qal'ud dars, atau mencabut gigi geraham, au ru'af, atau keluarnya darah, fala yadur, maka tidak membahayakan, li'annahu laysa bihijamatin, karena hal tersebut bukan merupakan hijamah, wala fi ma'naha, dan tidak pula pada makna hijamah. Jadi di sini pendapat beliau tentang masalah, ya, iftar al-hajim wal mahjum, berbukanya orang yang membekam dan yang dibekam, ini illahnya illah ta'abudiyah. Illahnya pokoknya ta'abud. Ya, ta'abudiyah itu maksudnya ya datang dari syariat, dilarang, membatalkan yang membatalkan. Nah, seperti itu. Baik, kenapa? Karena kalau seandainya ada illah, alasan yang lain, keluarnya darah dengan bekam, keluarnya darah karena sebab luka, sama. Terkadang ketika orang terjatuh kemudian luka terkena pisau, ini kadang lemah dan bahkan bisa pingsan. Ya, kalau seandainya mereka menghukumi perkara tadi dengan alasannya, sebabnya, kenapa kok hajim dan mahjum membatalkan? Ya, alasannya karena membuat lemah, alasannya karena mungkin membahayakan. Tetapi di sini seakan-akan mengisyaratkan penulis di sini bahwasannya illah membatalkan ya puasa karena sebab berbekam itu ta'abudiyah saja. Hadis mengatakan yang membekam dan yang dibekam batal, yaitu hukumnya. Baik. Tapi sebagian mereka memberikan illah-illah, alasan-alasan, oh karena sebabnya bisa melemaskan, karena sebabnya bisa membahayakan dan sebagainya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena keadaan seseorang dengan yang lain ketika dibekam berbeda-beda. Ada yang sebagian mereka pusing setelah dibekam, ada yang masih seger, dan ini mayoritas, ada yang bahkan pingsan dibekam itu pada keadaan tertentu. Ada na'am. Baik. Yang jelas ini akwal. Ini yang dikatakan khilafu al-afham, perselisihan dalam masalah fahmun nas, fahmu dalil. Perselisihan dalam masalah ini, selama mereka memiliki hujjah, maka tidak dicela. Ya, tidak boleh mengilzam kamu harus seperti ini, tidak. Ya, karena sama-sama punya hujjah dan mereka memahami hujjah, ya, yang mereka fahami dan yang mereka ambil dengan pendapat mereka itu. Baik, sehingga apa khilafu al-fahmi, khilaf masalah pemahaman ini memang terjadi pada masalah fikih. Ya, seorang tidak boleh mengiljam harus pokoknya. Lah. Ya, dalam masalah fikih ini babnya luas. Selama dia berpegang teguh dengan dalil, maka apa? Maka if'al mimma yuqarribukum ilallah. Maka berbuatlah dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah. Dalam masalah fikih, selama dia berpegang teguh dengan dalil dan ada dalilnya. Baik, kalau tidak, maka yang berpegang dengan dalil boleh mengatakan kamu harus ikut dalil saya. Kenapa? Karena kamu tidak punya dalil dalam masalah pendapat ini. Maka apa? Tertolak. Harus diilzam. Ya, pendapatmu tidak ada dalil. Adapun pendapat saya ada dalil dan kau harus ikut dalil ini. Bukan berarti harus ikuti dirinya, tapi ikuti apa? Dalil ini. Nah, itu pendapat yang ditolak kalau seandainya tidak dibangun di atas sebuah adillah. Tapi kalau sama-sama mereka punya adillah, maka silahkan berpegang teguh dengan dalilnya dan kerjakan ibadah sesuai dengan apa yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau sekarang dalilnya satu, bagaimana? Maka dilihat apakah dalil ini nas, ya, dalam artian apa namanya, mengatakan suatu dengan penentuan A, B atau C. Nah, di sini harus berpegang teguh dengan A ini tadi. Enggak boleh kita berpendapat dengan B atau dengan C. Tetapi kalau dalilnya ini bisa mencangkup A juga bisa, B terkadang juga bisa, C juga bisa. Ini bagaimana? Terjadi para ulama khilafnya di sini. Ya, khilafnya mereka di sini. Maka mereka bikin kaidah-kaidah. Menurut kaidah saya seperti ini maksudnya. Maka jadilah mazhab Syafi'i. Menurut kaidah saya seperti ini, maka jadilah mazhab Maliki, Hambali, ya, Hanafi. Bagaimana caranya? Kita yang mutakhirin sekarang melihat alasan yang mereka pakai untuk merujukkan pendapat mereka. Apa? Dibangun di atas apa? Di atas kaidah lugah? Dibangun di atas kaidah umum? Atau dibangun di atas qarinah, penyerta-penyerta yang bisa menguatkan hadis yang masih global ini? Ini cara merujukkan pada masa kita sekarang ini. Jadi dalam masalah fikih tempatnya khilaf. Nah, al-khamisu khurujud dam damail haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas ma'ruf. Famata ra'at al-mar'atu damal haid wan awin nifas aftarat. Kapanpun seorang wanita melihat darah haid dan nifas, maka berbuka. Kapanpun, na'am, dan dimanapun. Walaupun dia sedang puasa, tiba-tiba sebelum 5 menit sebelum berbuka, keluar darah haidnya, batal puasanya. Besok harus mengganti hari itu. Wajib alaihim al-qadha', wajib bagi dirinya untuk mengqadha'. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, karena ucapan Rasul tentang wanita, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah seorang wanita itu kalau sedang haid tidak salat dan tidak puasa? Ya, rawahul Bukhari. As-sadisu niyatul fitr, seorang yang berniat untuk berbuka. Faman nawal fitra qabla waqti al-iftar wa huwa sha'imun, barang siapa yang meniatkan diri untuk berbuka sebelum waktu buka dalam keadaan dia berpuasa, batala shaumuhu, puasanya batal. Wa illam yatanawal muftiran, walaupun dia tidak menyentuh perkara yang membatalkan puasanya dari makan, minum atau yang lainnya, jima. Fa inna niyata ahadu ruknai siyam, niat itu salah satu dari dua rukun puasa. Fa idza naqadha qasidan al-fitra wa muta'ammidan lahu intaqadha siyamuhu, barang siapa yang melepas, membatalkan, naqadha, membatalkan, melepas niatnya tadi dengan maksud untuk berbuka, bermaksud jadi mengucapkan saya tidak mau berpuasa, niat. dan dia bersengaja dalam niat tersebut, maka rusak puasanya. Sekedar niat merusak. Asabi'u ar-riddah, yang ketujuh murtad, termasuk salah satu daripada syarat diterimanya amal selain ikhlas dan mutaba'ah. Yang pertama harus Islam. Ya, dia ikhlas, dia mencontoh Nabi, tapi dia kafir, tidak diterima ibadahnya. Demikian pula di tengah ibadahnya dia murtad. Ya, dia murtad, maka rusak ibadahnya. Limunafatiha lil ibadah, karena menafikan riddah tadi terhadap ibadah yang dia lakukan. Waliqaulihi ta'ala, lain asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau seandainya engkau berbuat syirik, murtad, sungguh akan hilang semua amalanmu, gugur. Ini tujuh daripada pembatal-pembatal puasa. Selain daripada itu, maka imma mukhtalifun warrajih fih laisa bimuftirat. Ya, selain daripada tujuh yang disebutkan ini, ikhtilaf panjang. Bisa jadi itu muftirat atau bisa jadi bukan, tapi aghlabuhu laisa bimuftiratin. Sebagiannya, mayoritasnya bukan pembatal dari pembatal puasa. Baik, atau sebagiannya marjuh saja yang disebutkan oleh kalam ahlul ilmi, tapi yang rajih tidak membatalkan puasa, sekedar untuk istiqnas agar supaya manusia itu menjauhi perkara-perkara tadi. Baik. Babu salis mustahabatu siyami wa makruhatihi wa makruhatuhu. Bab yang ketiga, sunnah-sunnah dalam berpuasa dan yang dibenci dalam puasa. Wa fihi mas'alatan, di dalamnya ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, al-ula mustahabatu siyam. Masalah yang pertama, perkara yang disunnahkan dalam puasa. Yustahabbu lisa'imi an yura'iya fi siyamihi al-umura at-taliyah. Dimustahabkan bagi orang yang berpuasa untuk menjaga dalam puasanya perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, suhur, ma'ruf, ya, makan sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Barakatan. Makan sahurlah kalian, karena dalamnya, di dalamnya, dalam makan sahur tadi ada barakah. Muttafaq alaih. Wa yatahaqqaqu as-suhuru bi katsiri at-ta'ami wa qalilih. Walau bi jur'ati ma'in. Dan sahur ini terrealisasikan dengan banyak makan atau sedikit, walau seteguk air, maka sudah dikatakan sahur dan mendapatkan barokahnya. Wa waktu suhuri min muntasafil laili ila thulu'il fajr. Waktunya luas, mulai sejak pertengahan malam sampai keluarnya fajar. Tetapi yang afdal, ia mendekati waktu fajar. Ini yang waktu afdal. Jadi luasnya waktu tadi ada awal, ada wasat, ada akhir. Dan akhir ini adalah waktu yang afdal untuk seseorang melakukan sahur. Ya, ketika mungkin seperempat jam sebelum subuh. Kemudian yang kedua, ta'khir suhur. Mengakhirkan suhur, makan sahur. Di hadith Zaid ibn Thabitin radhiyallahu anhu qala, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma kumna ila salati. Qultu kam kana qadra ma bainahuma? Qala 50 ayatan. Hadis yang datang dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, kami telah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangkit untuk salat. Kemudian dia katakan, berapakah jarak antara keduanya, makan sahur dengan salat? Sekitar 50 ayat, seperempat jam. Ya, 10 menit. Atau lebih. Ini lebih mengena. Jadi ketika subuh masih kenyang, setelah subuh pun masih merasakan apa? Kenyangnya. Beda kalau kita makan di awal malam kemudian tidur. Lapar biasanya. Makan jam 3, ya masih ada waktu panjang tidur. Nah, setelah tidur ini orang biasanya apa? Lapar. Lapar dan haus. Seakan-akan dia belum makan sebelumnya. Berbeda kalau dia makan di akhir kan. Ini diantara daripada hikmah di dalam syariat ini. Jadi tidaklah memerintahkan suatu perintah pasti ada hikmah yang kita tahu atau yang tidak kita tahu, yang kita rasa atau yang belum, ya tidak terasa. Ini termasuk daripada mukjizat daripada dinul Islam. Mukjizat dari dinul Islam apabila kita mau taslim benar-benar dengan agama ini. Yang ketiga, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ya, kalau sudah lapar-laparnya, datang waktunya makan, itu lezat, nikmat. Tetapi kalau kita lapar, ditahan, ya, tinggal sholat dulu, wah sebentar dulu, biasanya apa, nafsu makan itu hilang. Ini yang anak rasa sendiri. Lapar sekarang, harus nunggu misalkan setengah jam sudah, sudah gak nafsu setelahnya. Apalagi kalau sudah ngemil dulu satu dua atau minum itu sudah rasa itu sudah kurang. Nah masih lapar tapi apa? Kenikmatannya berbeda dengan kalau segera menikmatinya. Adzan langsung minum, ya, dan makan yang disunahkan, yang manis. Kalau tidak ada kurma, tidak ada rutab, nikmat. Silakan dirasakan. Tapi berbeda kalau kita dalam artian takjil cepat, kita mungkin kita minum air putih nanti minum SA, minum makan kurmanya nanti kayak sudah kurang nikmat rasanya. Ba'da maghrib saja kalau diselingi dengan sholat makan sudah enggak nafsu sedikit, sudah cukup dengan air putih tadi. Beda kalau kita air putih minum teh, sudah ini nikmat. Ya ketika sedang apa namanya dahaga, sedang memang memerlukannya, tapi kalau sudah disenggang dengan waktu biasanya bakal kurang nikmat. Ini maka diantara faedah daripada takjil, bersegera dalam berbuka. Fayustahabbu lisa'imi ta'jilul fitr mata tahaqqaqa ghurubus syams. Fa'an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Muttafaqun alaihi. Maka disunahkan bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka kapan dia mendapati ya dengan jelas tenggelamnya matahari. Terkadang kita susah ya mempraktikkan tenggelamnya matahari. Ukuran kita sekarang adzan. Ya, ukuran kita sekarang adzan. Karena memang susahnya hal ini. Kenapa kita katakan susah? Kita hidup di perkotaan. Kita tidak bisa mencari padang luas. Ya. Kita memandang baru sekian meter sudah rumah, sekian meter sudah bangunan. Dan kalau kita memandang ke barat pun itu di atas bangunan. Ya, kita nggak bisa memandang apa namanya tepi daripada daratan ini. Berbeda kalau di Yaman, berbeda di tempat-tempat yang dekat pesisir itu langsung bisa melihat tepi. Jadi kelihatan matahari tenggelam dan gelapnya apa namanya langit. Nah, kalau di Yaman masih terlihat cerah, bangunan jarang, ya hamparan luas. Jadi kalau pengen melihat fajar kadib itu pun kelihatan. Ya, fajar kadib yang naik ke atas itu kelihatan. Karena memang enggak ada mendung di sana. Enggak ada hujan, apalagi di Arab enggak ada hujan. Hujan sekali runtuh rumah semuanya, dari tanah rumahnya. Jadi bomnya mereka bom tanah. Kalau bom yang ada enggak akan menghancurkan rumah mereka. Itu di antara daripada susahnya kita mempraktikkan syariat pada zaman kita ini. Dan memang jarang orang-orang yang memang benar ya tafaqquh fid din, benar-benar merealisasikan sunnah-sunnah ini jarang, kecuali orang-orang tertentu. Baik. Semuanya i'timad dengan radio, i'timad dengan kalender, i'timad dengan temannya, temannya belum adzan, tunggu temannya adzan belum. Tunggu-tungguan sini enggak adzan, sana enggak adzan, akhirnya jam 7 baru adzan, jam 7 juga baru berbuka. Ini kalau zaman sekarang, karena sama-sama bodoh, ya sama-sama jahil dengan syariat. Tapi alhamdulillah negara kita negara Muslim, tidak seperti Aljazair, Libya, orang mau korban saja harus ngumpet di dalam rumah, tidak bisa mereka korban di luar rumah, ditangkap sama syurtah, ya, polisi. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan. Beliau mengatakan senantiasa manusia dalam kebaikan kalau mereka menyegerakan berbuka puasa. Ia menyegerakan apa? Waktu berbuka puasanya. Dalam artian ketika waktu sudah masuk. waktu masuk segera untuk berbuka. Jangan menunggu, wah adzan dulu selesai, wah ini mungkin lebih afdol, enggak. Wah nanti sholat dulu, ini lebih afdol karena panjang, tidak. Justru itu adalah kejelekan, hulu dalam din. Ya berlebih-lebihan dalam agama. Namanya hulu. Dan hulu haram. Tidaklah. Ya, umat terdahulu terjatuh dalam kesyirikan karena sebab hulu mereka kepada orang-orang soleh. Tapi yang keempat, iftaru ala rutabat, disunnahkan untuk berbuka dengan rutab, korma yang masih segar, diambil dari pohonnya, bukan tamar, tapi rutab. Rutab ini rasanya kayak sawo yang matang, yang manis, cepet-cepet gimana gitu. Kalau yang sudah manis betul, ya kayak sawo itu. Bedanya kalau sawo gak ada yang dikunyah, tapi kalau korma ada yang dikunyah. Dalam artian dagingnya itu bisa dikunyah, tapi kalau sawo kan langsung ditelan. Itu rutab. Kalau gak mendapatkan, fa'ilam yajid fatamarot. Kalau gak mendapatkan, maka fatamarotin. Dengan tamar, korma yang sudah matang. Wa antakuna witron, hendaklah makannya dengan ganjil. 1, 3, 5 ila akhirih. Tapi boro-boro ngitung, kadang satu genggam dimakan semuanya habis kalau kita. Nah, fa illam yajid fa ala juru'atin min ma'in. Kalau enggak mendapatkan maka tegukan dari air yang bisa manis, buah yang langsung bisa dicerna sama usus. Jangan yang berat-berat. Ya walaupun enggak ada larangan, tapi mustahabnya itu dulu. Boleh langsung makan, enggak apa-apa. Ya, boleh makan langsung daging ayam, enggak apa-apa. Bakso, mie ayam, tapi yang disunahkan makan tamar. Kalau maghribnya masih lama, ya makan dulu baksonya, makan mie ayamnya, kolaknya habiskan, enggak apa-apa. Ya, jangan sampai tapi mudarat terhadap diri kita, kekenyangan, tarwehnya tidur misalkan. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu serba salah. Lapar juga tarwehnya enggak enak, kekenyangan juga enggak enak, tapi sedang-sedang saja. Ya, kira-kira makan tarwehnya jadi kuat. Jangan makan setelah sholat tarwih. Biasanya, waduh ini tarwihnya pas lama, lapar, nah ini apa enggak khusyuk. Nah enggak khusyuk, maka terkadang akan masuk padanya was-was. Ya syaitan masuk, dia tinggalkan nanti sholat sendiri. Akhirnya apa? Tarwihnya ketinggalan bersama imam. Radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli, fa in lam takun rutabatin fa ala tamaratin, wa in lam yakun hasahasawatin min ma'in. Dulu Nabi berbuka dengan beberapa rutab sebelum sholat. Kalau tidak mendapat maka dengan tamar, kalau tidak ada sama sekali maka dengan tegukan air. Alhamdulillah kalau kita mudah sekarang ini, mau apa saja ada. Kita di negeri yang subur makmur. Baik. Makanan apa saja ada, minuman apa saja ada. Ya, sampai enggak doyan air putih. Semuanya berwarna, yang tehnya. Ya. Semuanya berwarna. Yang tadi enggak jualan, jualan waktu puasa. Ya, makanan bermacam-macam. Alhamdulillah berbeda dengan negara-negara yang lain. Susah makanan itu saja. Ya, enggak punya menu-menu tertentu. Fa illam yajid syai'an nawal fitra liqalbihi. Kalau enggak mendapatkan apa-apa, niatkan berbuka sudah. Dengan hatinya. Wa yakfihi bidzalik. Wa yakfihi dzalik, maka hal itu cukup sebagai pembatal puasanya dengan niat tadi. Bisa terjadi, naam, zaman perang, zaman paceklik, tidak ada apa-apa untuk dia makan, maka niat untuk naam berbuka. Yang kelima, doa wa indal fitr, berdoa ketika berbuka. Wa athna'u asyam, dan ketika di tengah-tengah puasa. Liqali sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yiftir wal imamul 'adil wal madlum. Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya, orang yang berpuasa sampai berbuka, seorang imam yang adil dan orang yang terzalimi. Ini berhati-hati dari doanya orang yang berpuasa, mustajab doanya imam yang adil dan doanya orang yang dizalimi. Semua puasa itulah sunah-sunahnya, karena memang Ramadan itu aglabnya kaum muslimin berpuasa, maka biasanya dibacakan pada bulan Ramadan, tetapi hukumnya umum untuk puasa semuanya, karena puasa sunnah sama puasa wajib gak ada bedanya. Sholat sunnah dengan sholat wajib juga gak ada bedanya, semuanya sama seperti itu. Yang membedakan cuman kalau puasa wajib, wajib dilakukan, kalau sunnah tidak wajib dilakukan. Demikian juga puasa sunnah dan puasa wajib seperti itu. Adapun sunnah-sunnahnya sama, kewajiban-kewajibannya juga sama, rukun-rukunnya juga sama.